Mitra bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo menilai, pengelolaan kekayaan alam serta cabang-cabang produksi penting di tanah air, banyak yang tidak lagi sesuai dengan kaidah yang diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 45, yang idealnya harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat serta tidak dijadikan komoditas untuk memperoleh laba bagi perusahaan negara maupun swasta seperti yang sekarang terjadi. Dan untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik, Pak Hermawan, kemarin Bapak menyebutkan hal yang menjadi hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara dan pemerintah harus bertanggung jawab penuh agar tetap bisa memberi manfaat optimal kepada publik dan jangan sampai merugi. Nah, mengapa begitu, Pak Her? Oh iya, kan dia nggak boleh nyari untung, tapi juga nggak boleh rugi, gitu. Lalu ukuran kinerja dan suksesnya dari mana? Seberapa puas atau seberapa jauh pelanggan dan user dan konsumen itu terpenuhi, gitu. Jadi kalau listrik aja hidup orang banyak, seberapa jauh rakyat miskin bisa mendapatkan listrik? Kalau air dan sumber-sumber daya alam misalnya itu untuk orang banyak karena dia hajat hidup orang banyak gitu. Pertanyaan saya lalu kawasan pantai-pantai di sempatan pantai di garis pantai di daerah-daerah pariwisata itu yang dikapling-kapling swasta itu boleh apa enggak gitu lah. Kalau kita lihat misalnya di Banten gitu, di Anyer. Nah, kalau pantai yang dipakai untuk jalan nelayan yang tinggalnya di bukit-bukit di seberang turun itu dikapling-kapling jadi tanah saya dari tanahnya Benny, kan dia nggak boleh lewat. Wong ini tanah milik swasta, jadi ada perubahan fungsi di sana. Begitu juga dengan air, begitu juga dengan minyak, dengan BBM gitu. Nah, kalau BBM hanya diperhitungkan sebagai komoditi, ya dihutang pemasukan untuk negara, hanya itu aja gitu. Fungsinya untuk masyarakat mana? Begitu juga dengan sarana yang bukan barang, ya, jasa misalnya kereta api. PT KAI itu nggak boleh otaknya cuma cari duit aja gitu. Dia ada fungsi sosial, ada fungsi negara yang diemban supaya masyarakat itu mendapatkan jasa transportasi yang murah, nyaman, enak, aman, dan seterusnya. Demikian Hermawan Sulistyo, Benny Rahmadi, Pas FM.